Betapa kami merindukan Tuhan. Kehidupan kami adalah kehidupan yang betul-betul meletakkan seluruhnya di dalam Engkau Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, begitu banyak godaan di tengah-tengah dunia yang berusaha untuk menarik kami jauh daripada Engkau. Karena itu biarlah Tuhan kembali kebenaran firman-Mu yang biarlah menyapa setiap pikiran hati kami Tuhan. Supaya betul-betul kehidupan kami ditarik kembali kepada Engkau Tuhan. Supaya hidup kami kembali diarahkan kepada Engkau. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, biarlah kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mohon Tuhan pimpinan-Mu. Lembutkan, hancurkan setiap hati yang keras Tuhan. Supaya kebenaran firman-Mu itu betul tertanam di dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Satu kesempatan yang indah saya boleh berdiri di tempat ini kembali untuk kali yang kedua ya. Saya sungguh bersuka cita bersama-sama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Mari saya mengajak kita melihat dari kitab Ulangan pasal yang ke-28. Kitab Ulangan pasal yang ke-28. Kita lihat ayat yang pertama dan ayat yang kedua, dan kemudian kita melihat ayat yang ke-15 ya. Saya tidak bacakan semua pasal 28 karena panjang sekali, tapi kita baca 3 ayat saja ya. Kita lihat pasal 28 kitab Ulangan ayat pertama dan ayat kedua. Jikalau sudah menemukan, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Ulangan 28 ayat pertama dan ayat kedua dikatakan demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kata mendengarkan itu bukan cuma sekedar dengar, tapi itu menunjukkan kepada satu hati yang mau mentaati firman Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita bicara satu topik yang penting dan indah, yaitu bicara tentang berkat dan kutuk ya, berkat dan kutuk. Saya ingin berkata begini Bapak Ibu. Orang yang taat, orang yang setia kepada Tuhan pasti diberkati. Orang yang tidak setia kepada Tuhan pasti mendapatkan kutuk. Betul tidak Bapak Ibu? Betul ya? Amin. Alkitab berkata, jika engkau setia kepada firman-Ku, mendengarkan suara-Ku, setia kepada-Ku, maka engkau akan mendapatkan berkat. Tapi kalau engkau tidak setia, engkau mendapatkan kutuk. Cuma pertanyaan yang penting yang kita perlu pikirkan pada pagi hari ini adalah, berkat itu apa? Kutuk itu apa? Maka kemudian kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat tentang pemahaman tentang berkat, dan saya ingin kita kali ini melihat lebih dalam lagi gitu ya, berkat dan kutuk itu. Dan saya percaya setiap kita dan setiap doa kita rindu diberkati Tuhan, bukan? Betul ya? Iya kan? Tuhan berkati kami, dan kebaktian kita ditutup dengan apa? Berkat. Maka berkat itu apa sih, Bapak Ibu? Maka Alkitab mengatakan kemudian di dalam kitab Ulangan ini bicara tentang apa? Berkat itu bisa berupa punya keturunan, banyak anak. Ya. Walaupun nanti kemudian kita bisa menggali lagi, apakah orang yang punya banyak anak itu pasti menjadi satu berkat? Kalau anak-anaknya semuanya jadi penjahat semua, berkat enggak? Ini ya. Oke, tapi mendapat anak gitu ya. Bagi memang karena bagi begini, bagi orang Israel anak itu satu berkat. Kemudian bisnis, usaha atau pekerjaan itu berjalan dengan baik, berkembang. Itu berkat bukan? Berkat. Ya. Berkecukupan dalam makanan. Berkat bukan? Berkat. Ada keamanan. Tuhan ngomong, berkat bukan? Berkat. Ada perlindungan di dalam peperangan. Berkat. Dan Tuhan katakan kamu akan jadi pemimpin, menjadi kepala, bukan ekor. Setelah ada satu Tuhan katakan bahwa engkau akan menjadi pemimpin dimanapun kau berada. Artinya keberadaanmu itu akan menjadi sesuatu yang orang lihat, begitu penting. Maka saudara, kemudian Allah menyatakan kalau hidup kita setia kepada Tuhan, ada berkat-berkat yang kemudian Tuhan nyatakan di situ. Sebaliknya, ketika kita tidak setia kepada Tuhan, maka kita mendapatkan kutuk. Kutuk itu apa? Kutuk itu kebalikan dari berkat. Ya, kutuk itu kebalikan daripada berkat. Misalnya, tidak punya anak. Tapi apakah orang yang enggak punya anak karena dikutuk Tuhan? Nah, ini nanti juga kita harus hati-hati gitu ya, jangan dibalik ya. Kemudian usaha tidak lancar, panen gagal dan macam-macam, kekurangan makanan, menghadapi masa-masa yang tidak aman. Kalau Tuhan ngomong dalam peperangan itu kamu satu orang maju, yang sana 100 orang lari begitu kan, kamu akan mengejar, tapi sekarang yang maju 100, yang musuh satu maju, yang 100-nya lari dikejar-kejar begitu kan, kalah gitu loh di dalam peperangan. Bukan jadi pemimpin tapi jadi ekor. Tuhan katakan melalui hal-hal seperti itu, bahkan Tuhan ngomong kalau kamu tetap tidak mau setia, aku akan buang di dalam pembuangan, ya lebih keras lagi Tuhan. Sampai katakan kemudian aku akan bikin kalau kamu tetap gak setia apa? Kamu akan dikepung. Dan waktu kamu dikepung apa yang terjadi? Kamu akan mengalami masa-masa yang sangat pahit dan sulit. Dan engkau akan mengalami apa? Tuhan ngomong sama orang Israel. Waktu engkau dikepung kamu kelaparan, anak-anakmu sendiri kamu makan. Dan itu betul-betul terjadi. Waktu kemudian bangsa Israel diserbu oleh Babel, ya, kemudian dikepung oleh Babel, maka yang terjadi apa? Kota Yerusalem kelaparan, dan saking kelaparannya penduduknya, mama yang punya bayi, ya, kemudian ngomong sama yang punya bayi yang lain, eh kita bikin perjanjian yuk, kita kelaparan, hari ini anakku saya kita masak kita makan, nanti besok anakmu yang dimasak dimakan. Doa itu betul kanibal, mengerikan kehidupan seperti itu bukan? Bapak Ibu, kehidupan yang kemudian tidak setia kepada Tuhan, ada satu kehidupan yang betul Tuhan berikan, gambarkan itu begitu mengerikan. Walaupun kemudian kita harus hati-hati, apakah orang yang miskin, orang yang kelaparan, orang yang sakit itu menunjukkan dia dikutuk Tuhan? Enggak loh ya, harus, jangan dibalik ya. Orang yang tidak setia kepada Tuhan akan mendapatkan kutuk. Tapi orang yang setia kepada Tuhan, dia akan mendapatkan berkat. Tapi pertanyaan saya yang lebih lanjut adalah begini. Di balik berkat, di balik kutuk itu apa sih? Di balik berkat itu apa? Di balik kutuk itu apa? Maka ini yang kita harus pahami, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengapa sih Tuhan itu kok berikan, nyatakan berkat dan kutuk? Pernah gak terpikir, kenapa kok Tuhan itu nyatakan berkat dan kutuk? Kenapa Tuhan mau menyatakan berkat? Karena Tuhan mengasihi kita. Ya. Hidup sebagai umat Tuhan, Tuhan itu mau menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tuhan itu mau hidup kita itu di dalam shalom, di dalam damai sejahtera, di dalam sukacita. Mengapa Tuhan kau ingin menyatakan kutuk? Karena Tuhan mengasihi kita. Loh, bingung ya saudara ya. Tadi berkat karena apa? Kenapa Tuhan menyatakan berkat? Karena Tuhan mau menyatakan kasih-Nya. Betul gak? Sebaliknya, kenapa Tuhan kok memberikan satu peringatan tentang kutuk? Karena Tuhan juga mengasihi kita. Supaya apa? Waktu Tuhan berbicara tentang kutuk itu, kita diingatkan. Jangan pernah bermain-main dengan kehidupan ini. Tuhan ingatkan apa? Kalau engkau hidup di luar aku, kehidupanmu itu akan menjadi satu kehidupan yang hancur. Kenapa kok kehidupan di luar Tuhan menjadi satu kehidupan yang hancur? Karena kita itu begitu rapuh. Karena kita itu begitu lemah. Kita itu digambarkan apa di dalam Alkitab? Seperti apa? Domba. Ya, Tuhan enggak gambarkan kita seperti harimau, iya toh? Enggak, kita ini domba. Artinya apa? Domba itu perlindungannya apa? Cara dia bertahan diri itu apa? Dengan apa domba? Tidak punya apa-apa untuk bertahan. Maka hidupnya bergantung kepada siapa di dalam perlindungan? Kepada gembala. Waktu domba itu mau jalan sendiri, menjadi domba yang sesat, maka disitulah dia akan mengalami satu kehidupan yang tidak ada perlindungan sama sekali. Tanduknya bisa gak dipakai untuk ngelawan serigala? Gak bisa, gak punya apa-apa. Dan domba itu matanya rabun, gak bisa lihat jauh. Makanya kenapa domba itu kalau jalan harus iringan. Karena apa? Yang belakang lihat pantat temennya. Jadi ngikutin gitu loh. Dan terakhir, domba yang paling depan itu ngelihat siapa? Gembalanya. Karena dia tidak bisa ngelihat jauh. Makanya kalau kemudian domba tersesat dan keluar, dia begitu mudah jatuh ke jurang. Begitu mudah untuk dimakan, dimangsa binatang buas. Tidak punya kekuatan apa-apa. Kita tidak digambarkan seperti kambing. Kambing itu lebih kuat. Kambing itu bisa tanduk. Ada kambing di Israel, kambing gunung. Dia bisa lari di bukit-bukit yang miring sekali, yang hampir tegak. Dia bisa masih bisa manjat. Tuh, bayangkan. Tidak digambarkan seperti itu. Kita ini digambarkan seperti domba yang begitu lemah. Makanya kemudian Daud itu berbicara apa? Tuhan adalah gembalaku. Artinya apa? Aku ini domba yang begitu rapuh, begitu rentan. Maka orang Israel diingatkan dalam kehidupan ini, kita sebagai umat Tuhan itu adalah umat yang begitu rapuh. Israel itu bangsa yang bukan bangsa yang hebat, bukan. Saudara, Israel itu orangnya bukan orang yang tinggi-tinggi besar, enggak. Orangnya pendek-pendek, kurang rata-rata 170. Maka dia ketika masuk dan hidup di Kanaan, ngelawan orang yang tingginya bisa 190, 2 meteran. Kan kita tahu Goliat hampir 3 meter. Begitu kecil. Kalau perang itu enggak ada apa-apanya, pasti kalah. Maka kemudian disitulah Tuhan mengingatkan, hei orang Israel, kamu itu rapuh. Tuhan juga mau mengingatkan kita umat Tuhan, kamu itu rapuh, kita ini rapuh. Kita bukan orang yang hebat. Tapi kita orang yang lemah. Dan orang yang lemah, dan seperti domba yang lemah itu butuh siapa? Gembala. Makanya kemudian Tuhan katakan, kalau kamu mau meninggalkan gembala, tidak setia kepada gembala yang sejati, yaitu Tuhan sendiri, maka hidupmu adalah hidup yang berbahaya. Engkau hidup di tengah-tengah dunia yang ganas. Kita bukan hidup di Taman Eden, Bapak Ibu, kita hidup di Taman Eden. Betul enggak? Kita tidak hidup di dalam Taman Eden, kita itu hidup di dalam Taman Eden. Hidup di dalam taman yang edan ini, maka hidup itu penuh keedanan. Orang saling makan, ya, saling terkam, yang kuat yang menang, dan celakanya kita umat Tuhan bukan yang paling kuat, justru yang paling lemah. Maka kehidupan di luar Tuhan adalah satu kehidupan yang mengerikan. Ya. Engkau perhatikan zaman ini, orang bukan khawatir besok saya bisa makan enggak, besok saya bisa pakai pakaian enggak. Bukan itu kekhawatiran zaman ini. Kekhawatiran zaman ini apa? Besok siapa yang saya makan, besok siapa yang saya pakai. Nangkap ya Bapak Ibu ya, itu mengerikannya di dalam zaman ini. Maka Tuhan mau apa? Menyatakan penyertaannya. Tidak balik berkat kutuk itu. Tuhan itu mau menyatakan perlindungannya. Tuhan itu mau menyatakan pertolongan demi pertolongannya. Itu makna dibalik berkat itu. Tapi pertanyaan saya yang lebih dalam adalah begini, Bapak Ibu. Seringkali kan kita menghadapi realita begini, saya sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, setia sama Tuhan, tapi kok hidup saya susah, betul gak? Betul gak? Realita ini, seringkali kita menghadapi begitu gak? Saya sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi kok hidup saya susah? Sebaliknya, orang yang tidak setia sama Tuhan, orang yang tidak mau percaya Tuhan, orang yang betul-betul jahat, hidupnya enak enggak? Enak, makmur, anaknya banyak, enggak sakit-sakitan, hidupnya sehat. Ini realita yang kemudian kita hadapi. Saya sungguh-sungguh ikut Tuhan, hidupnya banyak penyakit. Kemarin waktu jalan-jalan ke Singapura sama karena ikut seminar, rekan hamba Tuhan kemudian lihat saya keluarkan obat. Wih, obatnya banyak banget gitu ya. Banyak penyakitnya gitu ya. Banyak penyakit. Ekonomi susah. Masalah datang terus. Pertanyaan saya, hidup kita diberkati enggak sama Tuhan? Ya, coba kita berpikir lebih dalam lagi. Hidup kita diberkati enggak sama Tuhan? Maka di sini Bapak Ibu, saya mencoba mengajak kita berpikir lebih dalam lagi. Ya. Apakah kehidupan yang kita setia dan cinta Tuhan tapi kemudian hidup kita penuh kesulitan itu kehidupan yang tidak diberkati? Saya ingin beri satu contoh begini Bapak Ibu. Ada seorang petani, ini cerita dari negeri Tiongkok. Pada zaman kuno, zaman dahulu kala, punya seekor kuda. Dan kuda pada zaman itu adalah bagian yang paling penting dalam kehidupan. Karena apa? Karena zaman itu kuda dipakai untuk membajak sawah. Artinya kalau orang tidak punya kuda, maka dia tidak bisa bajak sawahnya. Maka dia tidak punya akan untuk panen berikutnya, dia tidak punya makanan. Dan kalau tidak punya makanan artinya apa? Mati. Ya. Kemudian petani ini kemudian satu kali entah kenapa itu kudanya kabur. Ya, kudanya kabur. Nah, kalau kuda itu kabur dan hilang, hidup petani ini dalam bahaya enggak? Hidupnya dalam bahaya. ya, hidupnya dalam bahaya. Maka kemudian tetangga-tetangganya datang ingin menghibur petani itu dan berkata, aduh, hai Pak Petani, engkau sangat tidak beruntung. Hidupmu kok malang gitu ya, bukan solo ya. Hidupmu kok malang sih? Si petani ini cuma bertanya kepada tetangganya begini, ngomong sama tetangganya begini, kok tahu kamu kalau saya tidak beruntung? Kok tahu kamu kalau saya malang? Betul Bapak Ibu. Ya, betul. Ternyata besoknya kudanya balik. Dan rupanya kuda si petani adalah kuda tipe pemimpin, tipe leader gitu ya. Dia balik itu bawa banyak kuda-kuda yang lain. Sekarang dia bukan cuma punya satu ekor kuda, tapi banyak ekor kuda. Dan ketika punya banyak kuda, dia menjadi orang yang kaya. Karena ukuran kekayaan zaman itu adalah dari berapa banyak binatang yang dia pelihara. Ingat zaman Nuh ya, kekayaan Nuh dihitung dari apa? Jumlah apa? Ternaknya. Maka sekarang petani tiba-tiba mendadak menjadi kaya raya. Tetangga-tetangganya datang, kira-kira tetangganya ngomong apa? Wah, Pak Petani, kamu itu betul-betul beruntung sekali. Kehidupanmu sangat beruntung. Kemudian petani ini jawab apa? Kok tahu kamu kalau saya beruntung? Dan ternyata betul. Kemudian anaknya laki-laki karena melihat kuda-kuda yang banyak itu, dia coba menaklukkan satu ekor kuda. Dan celakanya ketika dia mencoba menjinakkan satu ekor kuda liar itu, dia jatuh dan kakinya patah. Dan zaman itu kalau kaki patah bukan sekarang seperti sekarang, bisa dipen, bisa lurus lagi, enggak, pasti cacat. Dan kalau anak laki-laki cacat, susah dapat istri. Jarang ada yang mau orang cacat. Ya. Kemudian tetangga-tetangganya datang lagi dan berkata apa? Petani, Pak Petani, kamu itu sedang mengalami ketidakberuntungan dan kemalangan. Si petani ini berkata begini kepada tetangganya, kok tahu kamu kalau saya tidak beruntung dan malang? Maka betul Bapak Ibu, tidak lama kemudian datang tentara-tentara dari ibu kota raja, dari ibu kota, dan memberi pengumuman, semua laki-laki yang kuat, yang sehat, yang bisa berperang harus ikut perang. Negara kita sedang perang, dan perang zaman itu jangan berpikir seperti sekarang, dulu jarak jauh pakai rudal, wah enggak, perangin hadap-hadapan dan 90% mati. Ya. 90% mati, atau kalau enggak mati putuslah tangannya, apalah pokoknya udah serem sekali, ya. Pertanyaannya adalah begini. Anaknya laki-laki ini enggak jadi ikut perang, kenapa? Karena dia cacat. Ya. Pertanyaannya begini. Petani ini beruntung atau malang? Beruntung atau tidak beruntung si petani ini? Hah? Kok tahu? Apa yang terjadi di depan apa? Enggak tahu. Nangkep Bapak Ibu. Apa yang kita anggap sekarang tidak beruntung itu belum tentu tidak beruntung. Ya. Tapi saya katakan pandangan ini bukan pandangannya orang Kristen. Pandangan ini adalah pandangannya orang Taoisme. Filsafat Taoisme. Kenapa di dalam Taoisme begini? Ada lingkaran setengahnya putih, setengah hitam. Ya. Di dalam putih itu ada bintik apa? Hitam. Di dalam yang hitam ada bintik apa? Putih. Artinya apa? Apa yang orang anggap hitam itu tidak beruntung, belum tentu tidak beruntung. Apa yang orang anggap putih itu beruntung, itu belum tentu beruntung. Saudara, orang yang bukan Kristen aja punya pandangannya begitu luar biasa. Artinya dia melihat kehidupan ini, tidak bisa diukur dari dunia ini sekarang, aku kaya, aku beruntung. Kalau aku miskin, aku tidak beruntung. Tidak tahu loh. Yang kita anggap kaya beruntung, belum tentu beruntung. Yang kita anggap miskin tidak beruntung, belum tentu tidak beruntung. Pandangan Taoisme aja seperti ini. Saya harap pulang tidak bertobat jadi Taoisme ya. Cuma begini, Taoisme tidak pernah bisa jawab ujungnya di mana. Itu tidak ada ujung. Makanya bentuknya lingkaran yang tidak berujung. Hidupmu beruntung, nggak tahu kamu. Tapi di dalam kekristenan, di dalam Alkitab, di dalam iman Kristen, ujungnya di mana? Keselamatan, kemuliaan, keberuntungan. Itu yang Taoisme mencari jawabannya tidak ketemu, dan jawabannya ada di dalam Alkitab. Kita punya ujung apa? Indah atau tidak indah ujungnya? Hidup kita ujungnya indah atau tidak indah? Indah. Tetapi di dalam kehidupan yang ujungnya indah, kita harus lihat ujung. Ujungnya hidup kita sebagai anak Tuhan pasti indah enggak? Pasti. Kamu tidak bisa melihat kehidupan yang sekarang yang berputar-putar ini. Kita enggak tahu kan? Yang kita anggap malang itu belum tentu malang. Yang kita anggap itu beruntung belum tentu beruntung. Contohnya begini. Tahu KFC, Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu KFC enggak? Pasti tahu, ya semua enggak mungkin enggak tahu kan. Tahu enggak pendiri KFC? Kolonel siapa itu? Sanders. Tahu enggak kehidupannya sebagaimana? Waktu dia kecil, saya lupa-lupa ingat itu kurang lebih 5 tahun itu papanya meninggal. Hidupnya itu jadi miskin, dan waktu dia masuk SMP gitu ya, atau dia tidak bisa lanjutkan sekolah karena miskin, tidak punya uang. Maka dalam umur belasan tahun dia harus kerja, kerja dan kerja. Dan celakanya waktu dia bekerja, dia macam-macam pekerjaannya. Usaha dagang bangkrut, jadi tentara juga gagal gitu ya. Jadi pernah jadi macam-macam usaha, seluruh usahanya gagal. Bahkan waktu dia menikah akhirnya istri dan anak-anaknya tinggalkan dia karena dia gagal terus kehidupannya. Diceraikan sama istri dan anak, diceraikan sama istrinya. Hidupnya penuh kegagalan. Terus dia berusaha, dia tidak menyerah dan berusaha dan gagal. Sampai umur 80. Dan umur 80 itu kan pensiun kan ya. Maka pemerintah lihat ini orang tua, tidak punya penghasilan, miskin. Maka pemerintah beri apa kalau di Amerika? Kehidupan, santunan. Gitu, berapa dolar begitu ya diberi untuk kehidupannya. Waktu dia terima itu, dia melihat kembali kehidupanku. Aku umur 80 tahun, tapi masih ditunjang oleh pemerintah. Betapa menyedihkannya. Maka dia di situ mengalami satu masa yang betul-betul dia mengalami kehancuran, titik paling hancur dalam hidupnya dia. Dan waktu dia mengalami itu, dia coba bunuh diri. Tapi entah kenapa dia tidak jadi bunuh diri. Tapi disitulah kemudian dia mulai dia berkata lagi, aku mau coba lagi maju. Dan kebetulan waktu itu dia dari dulu itu sukanya masak goreng ayam begitu. Maka ternyata dia mulai coba pikir-pikir apa, oh ya coba aku jualan ayam goreng. Ternyata waktu jualan ayam goreng dia sukses sampai sekarang. Jadi apa? Bukan miliarder lagi, triliuner. Ya, kalau orang berkata life begin at apa? 40. Ini dia life begin at berapa? 80. Aduh saudara, mulai kehidupannya dari umur berapa? 80. Dan dia dari 80 itu dia sukses. Dia orang beruntung atau orang malang? Ya, Bapak Ibu ngerti ya, nangkap ya poinnya. Kita tidak bisa melihat kehidupan, oh kamu itu kehidupanmu selama 80 tahun itu enggak loh. Justru di dalam pembentukan 80 tahun itu dia bisa jadi orang sukses karena pembentukan 80 tahun. Kalau dia enggak dibentuk 80 tahun mungkin dia enggak jadi tukang suka ayam goreng gitu. Kehidupan ini kemudian kita harus melihat untung tidak beruntung, berkat atau kutuk itu harus hati-hati begitu ya. Saya ingin coba kita melihat lagi misalnya di cerita Alkitab. Ingat cerita Lazarus yang miskin dan orang kaya. Tahu ya pasti cerita itu ya. Lazarus yang miskin, yang badannya jadi pengemis, badannya penuh borok dan dijilati oleh anjing. Anjing bagi orang Yahudi zaman itu adalah binatang yang najis. Dan orang yang sudah miskin, udah sakit penuh borok dijilati anjing yang najis lagi. Ya, kemudian ada orang kaya rayanya luar biasa. Tapi kemudian orang Lazarus ini waktu meninggal dan orang kaya ini juga meninggal, orang kaya kemana? Neraka. Si Lazarus miskin ini kemana? Surga. Jadi orang masuk surga karena miskin. Orang masuk neraka karena kaya. Bukan, poinnya bukan di situ. Hati-hati ya, kita jangan nafsirin loh ya. Nanti bahaya. Lazarus walaupun miskin tapi dia tetap percaya Tuhan, dia tetap cinta Tuhan. Orang kaya ini di dalam kekayaannya dia tidak peduli dengan Tuhan. Ya beda ya. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Itu yang membuat masuk surga atau enggak masuk surga, begitu ya bedanya. Jangan karena nanti kita tarik kesimpulan orang miskin masuk surga, orang kaya masuk neraka. Wah kasihan orang kaya gitu ya. Enggak ada kesempatan gitu. Enggak, bukan. Poinnya kalau kita lihat kehidupan Lazarus yang miskin, yang penuh borok, dijilati anjing itu diberkati Tuhan enggak? Diberkati Tuhan enggak? Ini enggak jawab, ini susah nih saya. Diberkati enggak Bapak Ibu? Diberkati. Ya, kehidupannya diberkati oleh Tuhan. Orang kaya di dalam kekayaan karena tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak diberkati, dia dapat kutuk. Saya suruh, coba Bapak Ibu, kita hidup di dalam dunia ini paling lama berapa tahun sih? Panjang-panjangnya berapa sih? 80 itu udah langsung dapat apa? Dapat kain merah kalau meninggal kan? Bukan pakai putih lagi gitu kan? Itu sukacita, umurnya dapat bonus katanya. Katakan kita 80 tahun. Ya. 80 tahun. Setelah kematian kita, kita ini enggak lenyap kan? Kita kemana? Di dalam kekekalan kan? Di dalam kekekalan berapa panjangnya? Di dalam kekekalan berapa panjangnya Bapak Ibu? Kalau ngomong kekal itu berapa panjang? Berapa tahun? Selama-lamanya, enggak terukur. Betul enggak? Kalau 80 tahun itu dibandingkan kekekalan, itu perbandingannya gimana? Kalau 80 tahun itu seperti sebuah titik tek kecil gitu kan? Kekekalan itu seperti garis lurus yang tidak pernah putusnya. Wah, wow, jauh sekali perbandingannya. Bapak Ibu pilih mana? Yang titik atau yang garis lurus? Ini coba saya menantang ya Bapak Ibu ya. Lebih pilih mana? Garis lurus yang tidak ada habisnya, titik. Cuma begini, waktu orang percaya di dalam dunia ini yang satu titik, di dalam dunia ini cuma satu titik, cuma sebentar. Alkitab berkata 1000 tahun itu kayak 1 hari sebenarnya. Lewat begitu cepat. Dan itu realita kehidupan ini. Cuma satu titik. Hidup kita percaya Tuhan tapi bisa susahnya minta ampun. Ya. Tapi waktu kita meninggal dunia karena kita percaya kepada Tuhan, hidup kita ini di dalam kekekalan di dalam Tuhan ini hidupnya kayak bagaimana? Senang atau susah? Senang. Yang tidak ada habis-habisnya. Ya. Hidup kita bisa juga satu titik tek enak terus dan enggak percaya Tuhan. Ya. Enggak percaya Tuhan. Kemudian karena enggak percaya Tuhan terus garis lurus selama-lamanya apa hidup di dalam penderitaan. Tapi saya ngerti pikiran Bapak Ibu, kita maunya apa satu titik seneng dan garis lurus seneng terus gitu kan ya. Ini manusia naturnya begitu. Tapi saya berikan ekstrim. Kalau Bapak Ibu dalam kehidupan seluruh Bapak Ibu karena percaya Tuhan dan seluruh kehidupan Bapak Ibu menderita, tapi kemudian setelah di dalam penderitaan itu Bapak Ibu terus selama-lamanya hidup seneng, atau satu titik seneng terus tapi gak percaya Tuhan, terus kemudian satu garis lurus yang terus-menerus menderita, Bapak Ibu pilih mana? Bapak Ibu pilih mana? Seneng yang sebentar, atau seneng yang selama-lamanya? pilih mana? Kalau saya jujur, senang pilih yang selama-lamanya. Buat apa? Cuma sebentar kehidupan ini. Untung-untung bisa lewat 80. Kadang-kadang cuma 50, 60 lewat, ya atau 70. Selesai. Habis itu menderita karena enggak percaya Tuhan. Maka kehidupan, maka kemudian kita harus melihat berkat itu bukan dalam kacamata sekedar dunia. Makanya kemudian tadi saya berkata apa? Di balik berkat itu apa sih? Kasih, penyertaan, perlindungan, dan itu paling penting adalah bukan di dalam dunia ini, tetapi apa? Di dalam kekekalan, itu berkat yang terindah. Ya. Walaupun saya katakan bisa waktu kita mengikut Tuhan, di dalam dunia ini bisa senang enggak? Bisa. Tapi bisa susah juga enggak? Bisa. Maka ini enggak jadi ukuran sebenarnya. Makanya kemudian Alkitab selalu berkata ukurannya adalah apa? Di dalam kekekalan. Ya. Maka pertanyaan saya, hidup kita di dalam Tuhan diberkati enggak? Diberkati. Dan pasti diberkati. Makanya setiap minggu kita terima apa? Berkat. Itu janji. Itu jaminan. Bahwa hidup kita pasti diberkati. Karena apa? Kita mau percaya kepada Tuhan dan mau bersandar setia terus-menerus kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti tidak pernah kecewakan. Karena itu Bapak Ibu, di dalam pergumulan hidup kita di dalam dunia ini, kita sebagai anak Tuhan bisa mengalami kesusahan, sakit, kemiskinan, ya, dan sebagainya. Bukan berarti hidup kita tidak diberkati. Tapi ingat bahwa Tuhan pasti memberkati kita. Karena itu di tengah-tengah kesulitan kehidupan ini jangan pernah menyerah dan jangan pernah berpikir apa, ah kalau begitu aku mau tinggalkan Tuhan. Itu ada satu kebutuhan. Karena apa? Saudara, yang kita harus lihat adalah kehidupan berkat setelah meninggalkan dunia ini. Yang itu tidak ada batasnya engkau mengalami kesenangan. Dan Tuhan sediakan yang itu. Karena itu di dalam kehidupan yang sementara ini, belajar. Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap mau setia kepada Tuhan. Waktu aku kaya, aku tetap setia. Ya. Waktu aku miskin, aku tetap setia. Itu yang Tuhan mau dan Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan kita, satu berkat, satu saat yang kelak kita akan terima, yang Paulus berkata apa? Berkat yang tidak terbayangkan, yang begitu mulia, jauh lebih mulia daripada seluruh kekayaan dan harta dalam dunia ini. Itu berkat yang terindah. Karena itu kebenaran Ulangan pasal 28 ini mengajak kita untuk apa? Setia kepada Tuhan. Itu yang Musa rindukan dan Tuhan rindukan bagi umatnya. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Biarlah Tuhan kebenaran-Mu yang berbicara kepada setiap kami. Ajar mata kami melihat bahwa di dalam Engkau Tuhan, berkat yang surgawi itu Engkau curahkan bagi kami. Bukan sekedar kekayaan dunia ini Tuhan, tetapi ada kekayaan yang melampaui dan jauh lebih indah daripada kekayaan dunia, yaitu berkat keselamatan, berkat kehidupan di dalam surga yang begitu mulia, begitu indah itu Tuhan, selama-lamanya. Itu yang terindah. Ajar kami Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini, kadang kami melihat mengikut Engkau menjadi sesuatu yang kadang-kadang tidak mudah. Ada banyak tantangan, kesulitan. Tapi biarlah mata kami memandang ke depan, memandang berkat yang terindah itu Tuhan. Dan kami belajar di dalam perjalanan kehidupan kami itu tetap setia mengikut Engkau. Pimpinlah kami Tuhan. Kami tahu tidak mudah Tuhan. Tapi biarlah Engkau sendiri yang terus memegang kami, menopang kami, pada akhirnya menyelesaikan kehidupan kami sampai pada akhirnya dengan kesetiaan mengikut Engkau. Di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.